Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Khalafatin azzakumullah. Kita masuk kepada pembahasan kaidah yang kelima dari qawaid salafiyah lil khuruj min fitan al hizbiyah. Qala al muallif hafizahullahu ta'ala wara'a al qa'idatul khamisah. Kaidah yang kelima, al-ulfatu wal-mahabbatu lis-salafiyyin walil-masyaikh salafiyyin alamatun muhimmah tumayyizu as-shakhsa sidqan wa kadhiba fi mata tamassukihi bil manhajis salafi. Kaidah yang kelima, kata beliau, al-ulfah, kecondongan hati, wal-mahabbah, rasa cinta kepada salafiyin dan kepada masyaikh salafiyin, ini merupakan ciri-ciri penting yang membedakan jujur dustanya seseorang dalam bertamasuk, berpegang teguh dengan manhaj salafi. Hanafina azakumullah, dalam kaidah kelima ini, al-muallif hafizahullah hendak menjelaskan kepada kita perbedaan antara as-salafi as-sadiq, sosok seorang salafi yang jujur, dan as-salafiul kadhib, sosok yang mengaku-ngaku salafi dan dia berdusta. Yang beliau sebutkan sekarang ini ialah al-ulfah wal-mahabbah, kecondongan hati dan rasa cinta. Kaidahnya adalah, kalau kecondongan hatinya, rasa cintanya ditujukan kepada salafiyin, kepada masyaikh salafiyin, maka dia seorang salafi yang jujur. Tetapi tatkala mendapati seseorang yang mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai seorang sunni, tetapi kecondongan hatinya bukan kepada salafiyin, kecondongan hatinya kepada orang lain, entah kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, atau kepada sekte-sekte yang sesat, atau justru nampak pada dirinya celaan-celaan kepada salafiyin, merendahkan salafiyin, merendahkan para ulama salafiyin, pertanda dia seorang yang kadzib fi salafiyatih, dusta dalam salafiyahnya. Kaidah ini qanatina azzakumullah digunakan oleh para ulama untuk membongkar keadaan seseorang yang belum jelas siapa dia, kita enggak tahu. Bagaimana manhajnya, kita enggak paham. Semua akan terbongkar dengan prinsip ini. Kita baca. Katanya muallif hafizahullah, kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, man akhfa 'alaina bid'atahu lam takhfa 'anna ulfatuhu. Barang siapa yang menyembunyikan kebid'ahannya dari kami, maka tidak akan tersembunyi dari kami kecondongan hatinya. Ini datang dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, juga diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan juga diriwayatkan dari Mu'ad ibn Mu'ad Al-Anbari rahimahullah. Mereka mengatakan, barang siapa yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, maka tidak akan tersamarkan atas kami ulfahnya, kecondongan hatinya, kecintaannya, persahabatannya. Ini kaidah salaf di dalam membongkar keadaan orang-orang yang enggak jelas keadaannya, sekaligus membedakan antara salaf yang jujur dengan yang dusta para salafiyah. Kata beliau, al-ulfatu an tajidahu yafrahu bil kalam. Yang namanya ulfah, engkau mendapati dia bersuka cita dengan sebuah ucapan, bergembira dengan sebuah ucapan. Yamilu ilaihi, dia condong kepada perkara tadi. Mahabbatan minhu lihada syait wa lihaulain nas, karena kecintaan dia kepada sesuatu itu dan kepada orang-orang tadi. Hadihi ulfah, ini yang namanya ulfah. Tajidu ghaliban anna sahibal ulfa yakunu ala sidqin. Dan kamu dapati secara ghalibnya, pada umumnya, sahibul ulfa, orang yang memiliki ulfa, dia jujur dengan ulfahnya. Tidak mungkin dibohongi. Wa yakunu ala muwafaqatin lidh-dhahiri wal batin. Dan ada kecocokan antara lahir dan batinnya. Ini yang namanya prinsip ulfah, barakallahu fikum. Prinsip ini, khonatina azzakumullah, ada beberapa dalil yang mendasarinya. Di antaranya ialah hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannad, fama ta'arafa minha talaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Kata Rasulullah SAW, al-arwah, ruh-ruh itu junudun mujannadah, sebuah kesatuan yang berbeda-beda. Fama ta'arafa minha talaf, yang saling mengenal akan langsung menyatu. Wama tanakara minha ikhtalaf, yang tidak saling mengenal akan berpisah dengan sendirinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Hadis ini qanadina azzakumullah yang dijadikan dalil oleh para ulama una terkait dengan masalah ulfah ini. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ketika menjelaskan tentang riwayat ini, beliau mengatakan, yuhtamal ayyakuna isyaratan ila ma'na tashakul fil khairi wa syar wa salahi wal fasad, wa anna al khayyira minan nas yahinnu ila syaklih, wa syirir nadhiru dhalik yamilu ila nadhirih. Ada kemungkinan hadis ini, kata beliau, mengisyaratkan kepada adanya tasyakul, saling menyerupai dalam perkara kebaikan dan kejahatan, dalam perkara perbaikan dan kerusakan. Maknanya, seseorang yang khair, yang baik, dia akan condong kepada orang yang semisal dia, mencari orang yang baik juga. Asyirir, orang yang sangat jahat juga demikian, condong kepada orang yang jahat juga. Itu namanya al-arwahu junudun mujannadah. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang baik akan bersama dengan orang yang baik, orang yang jelek akan bersama dengan orang yang jelek pula. Dikuatkan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Abu Dawud dalam sunannya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam as-sahihah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib. Barakallahu fikum. Ini dua riwayat yang sangat tegas yang dijadikan hujjah oleh para ulama una untuk menjelaskan kaidah ini, kaidah ulfah wa suhbah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau menggambarkan, "Lau anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin, laisa fihim illa mu'min wahid, la ja'a hatta jalasa ilaih." Kalau seandainya ada seorang mukmin masuk ke sebuah masjid, di situ ada 100 orang, tidak ada yang mukmin kecuali satu. Maka mukmin tadi akan datang dan akan duduk bersama dengan mukmin yang lain tadi, langsung menyatu. Juga sebaliknya, "Lau anna munafiqan dakhala masjida fihi mi'atu nafsin laisa fihi illa munafiqun wahid la ja'a hatta jalasa ilaih." Ada seorang munafik masuk masjid. Di masjid ada 100 orang, tidak ada yang munafik kecuali satu. Maka munafik tidak akan masuk masjid, tidak akan mendapati datang duduk dengan munafik yang sama. Barakallahu fikum. Itu namanya al-arwah junudun mujannada. Ulfah, ada kecondongan hati padanya. Barakallahu fikum. Ternyata ikhwan, perkara yang sifatnya alami, tidak bisa dibohongi, tidak bisa direkayasa. Alami dengan sendirinya, orang baik bergabung dengan orang baik, orang jelek dengan orang yang jelek, demikian seterusnya. Sunni dengan sunni, hizbi dengan hizbi, haddadi dengan haddadi, sururi dengan sururi, halabi dengan halabi, bid'i dengan bid'i, demikian seterusnya. Itu perkara yang alami. Maka dari situlah ikhwan fillah jazakumullah, kaidah ini dijadikan oleh para ulama sebagai penentu, alamat membedakan antara salafi yang jujur dengan yang tidak. Dilihat dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman, kemana dia singgah, kemana dia turun, bersama dengan siapa dia berjalan, dengan siapa dia berta'awun dakwah, siapa orang yang mencintai dia, siapa orang lain yang singgah ke tempatnya, dan demikian seterusnya. Tidak mungkin dibohongi. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ubaidillah Al-Ghilabi rahimahullah, beliau menyatakan, "Yatakatamu ahlul ahwa kulla syai'in illa ta'aluf wassohbah." Ahlul bid'ah itu bisa berupaya menyembunyikan segala sesuatu dari bid'ahnya kecuali kecondongan hatinya dan persahabatannya. Tidak mungkin disembunyikan. Orang punya pemahaman yang sesat, disembunyikan sama dia. Ketahuan ketika dia datang ke sahabat karibnya. Kemana dia? Ternyata sahabat karibnya tablighiyun. Alas, jamaah tablik orang ini. Hah? Ternyata sahabat karibnya ikhwaniyun. Alas, ini orang IN orang ini. Ternyata sahabat karibnya kepada sururiyun. Ada sururi. Atau kecondongannya kepada halabiyun. Ada halabi. Demikian seterusnya. Itu qa'idah barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, qa'idah ini diamalkan oleh salafun saleh. Praktik langsung. Bukan semata-mata menyampaikan sebuah teori, sebuah kaidah, tapi langsung praktik. Diriwayatkan dari Hisham bin Hasan rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, salah seorang ulama ahlu sunnah masa tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah pernah diundang untuk memandikan jenazah. Maka beliau pun keluar bersama dengan masyarakatnya. Tatkala dibuka penutup jenazah tadi, ternyata Ayyub As-Sikhtiyani mengenali dia. Beliau langsung mengatakan, "Aqbilu qibala sahibikum falasu ghasilu." silakan kamu urus teman kamu ini. Aku tidak mau memandikan jenazahnya. Ra'aituhu yumashi sahiba bid'atin. Saya dulu pernah melihat dia berjalan bersama dengan ahlul bid'ah. Mandikan dia, saya enggak mau mandikan. Artinya dengan cara semacam itu beliau tahu orang ini juga termasuk ahlul bid'ah sebagaimana sahabatnya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Belum menceritakan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tatkala datang ke kota Basrah, beliau mulai bertanya-tanya tentang Ar-Rabi' ibnu Subayh, bagaimana keadaan dia tengah-tengah masyarakatnya. Sufyan Ats-Tsauri bertanya, ayyu syai'in madhhabuh, apa mazhabnya Rabi' ini, ibnu Subayh ini? Mereka mengatakan, ma madhhabuhu illa sunnah, tidak ada lagi mazhabnya kecuali sunnah. Ini orang sunni. Sufyan Ats-Tsauri bertanya lagi, wa man fitanatuh, lalu siapa teman-teman karibnya? Dijawab, ahlul qadar, teman-teman karibnya adalah sekte qadariyah, ingkar takdir. Langsung beliau mengatakan, huwa qadari, kalau begitu dia seorang qadariyah. Wah kata ya. Diriwayatkan juga dari Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan Musa bin Uqbah As-Suri pernah datang ke kota Baghdad. Lalu disampaikan, disebutkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal menjelaskan, unzuru ala man nazal wa ila man ya'wi. Lihat kemana dia singgah dan kemana dia bermalam. Langsung ya, lihat kemana dia. Kalau dia singgahnya kepada Qadariyah, Qadari. Kalau dia singgahnya kepada Mu'tazilah, Mu'tazili. Kalau singgahnya kepada Asy'ariyah, Asy'ari. Kalau singgahnya kepada Sufiyah, Sufi. Wah, karena sekarang ini. Barakallahu fikum. Ada orang yang kita tidak tahu siapa dia. Katanya ustaz. Tapi antum tidak tahu siapa dia. Bagaimana manhajnya? Bagaimana akidahnya? Bagaimana pemahamannya? Majhul hadza. Ini orang yang mastur, tidak tahu siapa dia. Caranya gampang. Di antara cara untuk mengetahui ini orang salafi atau bukan, lihat ulfahnya, kecondongan hatinya. Lihat kemana dia singgah. Lihat kemana dia tinggal. Lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Tengok aja. Oh, ternyata dia singgahnya di sana. Dia biasa majlis di sana. Ternyata dia bersahabat karib dengannya di sana. Kholas, dia orang sana. Nah, begitu ya. Gampang ya. Barakallahu fikum. Prinsip ini, khonatina azzakumullah, prinsip yang paling ditakuti oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Paling ditakuti oleh hizbiyin. Kenapa? Sebab dengan mudah ahlu sunnati wal jamaah menentukan siapa dia. Dengan semata-mata ulfatuhu. Mungkin dia sembunyikan pemahamannya. Mungkin dia sembunyikan bid'ahnya. Mungkin dia sembunyikan apa saja yang dia miliki. Tidak bakal mungkin bisa menyembunyikan kecondongan hatinya atau persahabatannya. Hadza ulfah. Belum mengatakan setelah itu. Kata muallif hafizahullah, amma insanun yad'i salafiyah, adapun seseorang insan yang mengaku aku sebagai salafi, ثم نجده ما يذكر المشايخ السلفيين, kemudian kita mendapati dia tidak pernah menyebut-nyebut masyaikh salafiyin, wala yadhkur syabab salafiyin, tidak pernah pula menyebut-nyebut pemuda-pemuda salafiyin, wa najiduhu qad yalmizu masyaikh salafiyin, bahkan kita mendapati dia terkadang menyindir sinis kepada para ulama masyayikh salafiyin. Waqad yuhibbu an tadhkura asma'ahum. Waqad la yuhibbu an tadhkura asma'ahum. Terkadang dia enggak suka kalau kamu menyebut nama-nama ulama salafiyin tadi. Beliau mengatakan, fahadihi alamatun ala anna hadzal rajula rajulu su'in. Ini semua sebagai tanda-tanda laki-laki itu laki-laki yang jelek. Wa indahu dakhan, pada dia ada kesamaran. Dakhan itu kabut. Enggak jelas manhajnya. Wa indahu amrun ghairu mahmud, dan padanya ada perkara yang enggak terpuji. Ini ciri-ciri ya. Mengaku sebagai da'i salafi. Mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah. Mengaku kembali kepada Al-Kitab was-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sedikit pun tidak pernah menyinggung masyaikh salafiyin. Hanya mengatakan, saya katakan, bagaimana sebagai ulama, siapa dia? Ngeri sebutkan. Sedikit pun tidak pernah menyinggung salafiyin. Bahkan yang muncul merendahkan ulama salafiyin. Ada ya ikhwan, di zaman kita sekarang ini fenomena Islam-Islam radikal. Islam-Islam garis keras. Semuanya ditahdir. Ada tuh orang yang namanya Fulan bin Fulan. Yang disebutkan Fulan bin Fulan dari kalangan masyaikh salafiyin. Kok dia sindir? Kok dia tikam? Kok dia celah? Katanya mengaku sebagai seorang salafi. Katanya mengaku mendakwakan dakwah salafiyah. Tapi menikam ulama salafiyin. Menjulukinya sebagai mutasyaddid. Menjulukinya sebagai Islam radikal. Dan segala macamnya. Pertanda ini orang tidak beres. Fihi syait. Menunjukkan ada yang menyimpang pada manhajnya. Barakallahu. Ketika antum menyampaikan fatwa para ulama salafiyin, antum mengatakan ada fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah begini-begini. Ada juga fatwa dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali begini-begini-begini. Marah dia. Laki-laki Rabi, laki-laki Ubaid, laki-laki Rabi, laki-laki Ubaid. Enggak ada lagi yang lain. Rabi Ubaid, Rabi Ubaid, Rabi Ubaid. La haula wala quwata illa billah. Ada apa antum dengan yang semacam ini? Katanya kamu mengaku sebagai seorang salafi. Katanya kamu mengaku sebagai pengibar dakwah salafiyah. Tapi kenapa ketika disampaikan fatwa ulama, ulama yang ma'ruf dengan salafiyahnya, dengan bantahannya kepada ashabul ahwa wal bidah, ternyata kamu sindir mereka. Ternyata kamu enggak suka dengan nama-nama mereka. Tandanya ente ini orang menyimpang. Ente ini orang enggak beres. Ente ini orang yang dusta dalam salafiyahnya. Walaupun kamu mengaku beribu-ribu kali, saya salafi, saya sunni, kadzab. Ente pendusta. Kalau kamu sebagai seorang salafi, kamu akan mencintai salafiyin. Kalau kamu sebagai seorang salafi, akan mencintai masyayikhus salafiyin. Kamu akan gembira, akan suka dengan fatwa-fatwa ulama salafiyin tadi. Faham tu, ya ikhwan? Ini ciri-cirinya. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang gampang. Barakallahu fikum. Dikarenakan zaman sekarang ini masa-masa pengakuan. Ya, ini masa-masa orang banyak mengaku sebagai salafi. Mengaku mengibarkan dakwah salafiyah. Mengaku bermanhaj salaf. Dikarenakan salafi sekarang barakallahu fikum primadona. Disukai banyak pihak. Sehingga semuanya mengaku sebagai salafi. Gampang untuk menilai shadiq atau kadzib. Lihat bagaimana pergaulannya. Lihat bagaimana persahabatannya. Lihat kemana kecondongan hatinya. Kemana dia singgah. Siapa yang mencintai dia. Siapa yang singgah kepada dia. Ketahuan shadiq atau dia kadzib. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Baik, ini ciri-ciri yang pertama ya. Ciri-ciri yang kedua, Baik, ciri-ciri yang kedua yang menunjukkan bahwasanya orang ini barakallahu fikum dusta dalam salafiyahnya, disebutkan oleh para ulama kita. Baik, disebutkan oleh para ulama kita di antara ciri-ciri orang yang dusta dalam salafiyahnya barakallahu fikum ialah ketika kamu membicarakan penyimpangan seseorang atau kamu membicarakan tentang penyimpangan sebuah faham atau kamu membicarakan penyimpangan sebuah sekte yang sesat, dia akan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Dia akan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Baik. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Ditanya tentang siapa sunni itu. Ya Abu Bakar, manis sunni? Siapakah sunni itu? Siapakah salafi itu? Beliau mengatakan alladzina idza dzukiratil ahwa, alladzi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Seorang sunni itu ialah apabila disebutkan, dibicarakan, dibongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah, dia tidak ta'assub, tidak fanatik untuk membela salah satunya. Itu sunni. Ketika dibahas tentang penyimpangan-penyimpangan syiah, seorang sunni, tenang dia. Memang syiah orang yang menyimpang. Setuju dengan bantahan-bantahan tadi. Ketika dibantah, dibongkar pemahaman khawarij, pemahaman-pemahaman terorisme dulu dan sekarang ini, seorang sunni santai dia. Iya, khawarij menyimpang. Sepakat dia. Tetapi orang yang dusta dalam salafiyahnya, ciri-ciri dia sungguhnya bukan seorang salafi. Ketika antum berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan terorisme, membicarakan tentang sejarah khawarij, ciri-ciri mereka begini, begini, begini, begini, begini, antum menyoroti pergerakan sekarang ini dikatakan sebagai khawarij, jamaatul jihad khawarij, jamaatul takfir khawarij, jamaatul hijrah khawarij, Daesh khawarij, ISIS khawarij, misalkan, gelisah dia. Ini orang gelisah. Berusaha mengalihkan pembicaraan pada yang lainnya lagi. Sudahlah ya akhi, sekarang ini bukan lagi masanya kita begini-begini. Sudahlah, musuh kita jelas. Musuh kita itu orang kafir, al-Yahud dan Nasara. Sudahlah, jangan membicarakan masalah begitu-begitu lagi. Yang lain saja, yang lain, yang lain. Nah, ada apa ente ini? Kita itu sedang membicarakan sekte sesat yang namanya khawarij. Kok antum gelisah? Katanya para ulama, dia gelisah dikarenakan minhum. Dia itu sama dengan mereka. Jadi paham? Sama dengan mereka. Kalau kamu sunni, kalau kamu salafi, tidak bakal gelisah. Tapi berhubung kamu itu memang memiliki pemahaman yang sama dengan tadi, gelisah kamu. Berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Ya, kita itu tidak menfonis antum khawarij. Kita sedang membongkar pemahaman khawarij. Secara umum menyebutkan kelompok-kelompok khawarij, jaringan-jaringan khawarij. Kok malah antumnya gelisah? Kalau malah antum yang berusaha mengalihkan pembicaraan, berarti fi kasyai. Pada kamu ada sesuatu dari mereka ini. Kalau ulama dulu mengatakan huwa minhum, dia termasuk kelompok tadi. Barakallahu fikum. Antum membahas, membongkar penyimpangan-penyimpangan Said Qutb. Dijelaskan pemahaman dia yang sangat mengerikan itu. Memiliki pemahaman wahdatul wujud. Manunggaling kawula Gusti. Punya pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Menjela para sahabat. Bahkan menjela sebagian Nabi. Dan segala macamnya. Ada yang gelisah. Ya fi. Jangan membicarakan tokoh-tokoh muslim. Bicara yang lain saja. Sekarang ini musuh-musuh kita adalah orang kafir. Jangan membicarakan kaum muslimin. Si. Kita itu lagi membongkar penyimpangan tokoh penyesat umat. Fitnahnya yang paling dahsyat di zaman sekarang ini, Said Qutb. Kok malah antum yang gelisah? Ada apa ini? Ya ada sesuatu. Apa sesuatunya itu? Anta minhum. Kamu ini ngefans berat kepada Said Qutb. Sampai antum tidak tega, antum tidak rela tokoh kamu disebutkan penyimpangan-penyimpangannya. Ada di syait. Barakallahu fikum. Wa hakadha faqis. Demikian kamu kiaskan semuanya, barakallahu fikum. Ketika antum membicarakan dengan hak, dengan argumentasinya, membicarakan dan membongkar penyimpangan-penyimpangan orang yang sesat, ada orang yang gelisah dan berupaya mengalihkan pembicaraan, ketahuilah, pada dia ada yang tidak beres. Bukan seorang sunni orang semacam ini, barakallahu fikum. Ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga, barakallahu fikum, ialah at-talawun. At-talawun fid din. At-talawun 'indal fitan. Berwarna-warni dalam beragama. Berwarna-warni, berubah-ubah ketika muncul fitnah. Ini sifatnya bukan seorang salafi. Seorang sunni salafi. Mauqifuhu wahid. Seorang sunni salafi. Sikapnya cuma satu. Dalam menghadapi semua fitnah yang ada. Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Seorang sunni salafi. Satu mauqifnya. Kembali kepada ulama sunnah. Kembali pada ulama kibar. Kembali pada ulama kibar yang sangat tahu betul tentang seluk-beluk fitnah. Dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, sampai nanti yaumul qiyamah. Tidak akan ada perubahan di kalangan salafi. Sabat alal manhaj. Itu salafi. Ya. Lain halnya dengan seseorang yang mengaku-aku sebagai salafi. Dia memiliki prinsip talawun wa taghayyur. Suka berwarna-warni, berubah-ubah. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Fitnah ini, begini, fitnah itu, begitu. Berubah-ubah. Dulu, dia meyakini bahwasanya mentahdir umat perkara yang wajib, fardhu kifayah, itu merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang berubah, anti tahzir. Begitu marahnya dia dengan orang-orang yang menggerakkan prinsip tahzir. Dilecehkan yang mentahzir tersebut. Dikit-dikit tahzir, mengjamaah tahzir. Loh, lah dulu kamu ngapain? Kamu dulu dengan semangatnya, dengan suara yang berapi-api, kamu membantah semua hizbiyin, kamu bongkar syubhatul hizbiyin, kamu meyakini at-tahdhir minal bid'ah wa ahliha amrun wajib. Sekarang kok kamu berubah? Ada orang yang membongkar penyimpangan hizbiyin, kamunya malah marah-marah. Dikit-dikit tahdhir. Mereka jamaah tahdhir dan semisalnya itu. Anta mutalawin. Kamu ini orang yang warna-warni. Dulu mengatakan A, sekarang mengatakan B. Dulu kamu dengan tegas menyatakan mujalasatu ahlil bid'ah haram. Dulu kamu mengatakan demikian. Bermajlis dengan ahlul bid'ah, dengan hizbiyyin, hukumnya haram. Membuat penyakit hati, membuat hati rusak, membuat keraguan-keraguan dalam agama. Dan ila akhirih. Kamu sebutkan sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tapi sekarang, masya Allah, ente jalan bersama dengan hizbiyyin. Ta'awun da'awi bersama dengan hizbiyyin. Duet dengan hizbiyyin. Musyarakah dakwah dengan hizbiyyin. Makan bersama dengan hizbiyyin. Bangga bisa makan siang bersama dengan tokoh hizbiyyin. Di update gitu bahasanya. Ada apa kan? Di ekspor. Di update di Facebooknya. Masya Allah. Alhamdulillah bisa makan siang bersama dengan Ustaz Fulan. Kok bangga. Ustaz Fulan itu merupakan tokoh hizbiyyin di negara kamu ya akhi. Dulu kamu katakan haram. Sekarang kamu katakan masya Allah, alhamdulillah. Nah, dengan segala puji bagi Allah bisa makan siang dengan Fulan. Ada talawun. Itu yang namanya talawun. Itu merupakan ciri-cirinya orang yang dusta dalam salafiyah. Salafi dulu haram, sekarang haram. Dulu boleh, sekarang boleh. Dulu wajib, sekarang wajib. Satu prinsipnya. Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf tidak bakal berubah. At-talawun barakallahu fikum itu merupakan ciri khasnya orang-orang yang mengaku-aku sebagai salaf. Namun dia bukan sebagai seorang salaf. Jadi riwayatkan. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, fa'in inna dhalalata haqqad dhalalah an ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiru qabla al-yawm wa an tunkira al-yawma ma kunta ta'rifu qabla al-yawm wa iyyaka wat-talawun fa inna dinallahi wahid. Katanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benar kesesatan, engkau menganggap ma'ruf, engkau menganggap ma'ruf pada hari ini sesuatu yang kemarin kamu katakan mungkar, atau kamu katakan mungkar pada hari ini sesuatu yang dulu kamu katakan ma'ruf. Itu abdolalah haqqub bolalah. Dan hati-hati kalian dari sikap talawun dalam perkara agama ini. Fa inna dinallahi wahid. Sebab agama Allah cuma satu. Tak warna-warni. Cuma satu. Kitab, sunnah dengan manhaj salaf. Barakallahu. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak As-Sun'an dalam musannafnya. Juga Al-Hakim dalam mustadraknya. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Idza ahabba ahadukum ay ya'lama asabathu al-fitnatu am la falyanzur." Kalau salah seorang di antara kalian kepengin tahu apakah dia terkena fitnah ataukah tidak, hendaklah dia cermati. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabathu alfitnah. Kalau pada hari ini dia berpandangan sesuatu itu halal padahal sebelumnya dia meyakini haram, ketahuilah dia terkena fitnah. Kemarin bilang haram, sekarang bilang halal. Kena fitnah orang ini. Wa in kana yara haraman kana yarahu halala faqad asabathu. Begitu pula kalau dia sekarang ini memandang haram sesuatu yang dulu dia katakan halal, ketahuilah dia telah terkena fitnah. Jadi keluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, juga Al-Hakim dalam mustadraknya. Itu namanya talawun. Itu ciri-cirinya orang-orang dusta dalam salafiyahnya. Walaupun dia mengaku-aku sebagai salafi, saya salafi, saya tak salafi, saya usah salafi, saya mengifarkan dakwah salafiyah. Walaupun anda mengaku-aku beribu-ribu kali, tidak ada gunanya barakallahu fiik. Amaliyah kamu yang menghukumi diri kamu sendiri. Barakallahu fiik. Ayat. Hada wadhi ikhwan. Jelas ini? Nah, ini yang membedakan antara salafi yang jujur, salafi yang sadiq, wa man huwa kadzdzabun fi salafiyyati. Tiga cara. Kamu lihat pada ulfahnya, kecondongan hatinya kemana. Yang kedua, terkait dengan sanggahan-sanggahan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Resah, gelisah ataukah tidak. Hah? Dan yang ketiga terkait dengan bagaimana prinsip dia dalam beragama. Mutalawin ataukah tsabit, kokoh. Ini tiga ciri-ciri yang membedakan antara sunni dengan hizbi. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Hah? Faham insyaAllah ya? Hadza mafhum. Kaidah yang berikutnya. Al-qa'idatu sadisah. Kaidah yang keenam. Wa hiya qa'idatun aydan muhimmah. Ini juga kaidah yang sangat penting. Beliau mengatakan al-fitn al-fitanu idza aqbalat khaba fiha jami'un nasi takharrusa wa lam ya'rifha illa al-ulama fa idza adbarat 'arafaha jami'un nas linata'ijiha sayyi'ah. Fitnah-fitnah itu, kata muallif, apabila datang, maka berbicara tentang fitnah tadi semua pihak dengan mereka-reka, dengan meraba-raba. Tidak ada yang mengenalinya kecuali para ulama. Tetapi ketika fitnah itu telah pergi, maka akan dikenali oleh semua pihak dikarenakan efeknya yang negatif, dikarenakan hasilnya yang jelek. Ini ikhwan fillah azakumullah mengisyaratkan pada asar yang diriwayatkan dari al-imam al-hasan al-basri rahimahullah yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Beliau mengatakan inna hadhil fitnah idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Fitnah itu ketika datang dikenali oleh semua ulama. Ketika dia pergi selesai dikenali oleh semua orang jahil. Juga diriwayatkan dari Mutarrif Ibnu Abdil Asykhir, beliau mengatakan innal fitnata idza aqbalat tashabbahat wa idza adbarat tabayyanat. Sesungguhnya fitnah itu ketika muncul, ketika datang tersamarkan. Tidak ada yang tahu kecuali para ulama. Tetapi ketika fitnah itu pergi, tabayyanat, jelas urusannya, semua orang tahu. Ini kaidah. Atas dasar ini kata mu'alif, kata mu'alif hafidhahullah, wa hadhihi al-qa'idah tushiru ila manhajin muhim fit ta'amuli ma'al fitan. Qa'idah di atas mengisyaratkan pada sebuah manhaj yang penting di dalam bermuamalah bersama dengan fitnah. Wa huwa yaitu ayyabta'idal muslimu 'anil fitan bi luzumil ulama'il kibar. Manhajnya ialah seorang muslim itu menjauh dari semua fitnah yang ada. Jauh sejauh-jauhnya. Jangan mendekat kepada fitnah tadi. Jauh sejauh-jauhnya. Jangan kamu datangkan fitnah tadi. Tapi menjauhnya ya ikhwan dengan cara apa ini? Kata beliau, biluzumil ulama'il kibar. Kamu menjauh dari fitnah dengan menetapi para ulama kibar. Kembali kepada ulama kibar. Fitnahnya kamu jauh. Kamu mendekat kepada ulama kibar. Belum mengatakan setelah itu. Wala yakhudhu fiha wa yatrukuha. Dia tidak berbicara berkecimpung dalam fitnah. Dia tinggalkan fitnah tadi. Tetapi wa yanzuru madza yaqulu fiha al-ulama al-kibar fayalzam. Dia tidak berbicara, tidak berkecimpung dalam fitnah. Dia tinggalkan fitnah tadi. Tetapi dia melihat apa yang disampaikan oleh para ulama kibar tentang fitnah itu, lalu dia tetapi fatwa tersebut. Wala yushghil nafsahu fi hadhihi al-fitan, dan dia tidak menyibukkan dirinya pada fitnah-fitnah ini. Limadha? Kenapa kata beliau? Li'anna al-fitana yakhudhu fiha al-jami' takharrusa. Dikarenakan yang namanya fitnah-fitnah yang ada ini, semua pihak membicarakannya dengan mereka-reka bila hujjatin wa burhan, dengan tanpa hujjah, dengan tanpa bukti, wa bila ilm, dan juga dengan tanpa ilmu. Membicarakan qila wa qala, qila wa qala, qila wa qala, katanya begini, katanya begitu, qala fulan kada, qala alan kada, mereka-reka. وهذا الخوض مضيعه للوقت, dan perbincangan yang semacam itu menyia-nyiakan waktu. وقد يكون الانسان في مثل هذا الخوض, bahkan terkadang seorang insan dalam perbincangan dia tentang fitnah itu, musanidan lil batil, dia bersandar membela kebatilan, muharifan lil haq, dia justru memerangi al haq. Wahuwa la yash'ur, dalam keadaan dia enggak sadar. Wahuwa la yuridu dhalik, dan dia enggak menghendaki demikian. Karena enggak punya ilmunya ya kawan. Dikarenakan dia jahil, dia bukan ulama, dia bukan ahlinya, dia bukan bidangnya, dia bukan pakarnya. Direka-reka, ada fitnah ini, dianalisa sendiri, ditepak-tepak sendiri, bukan ahlinya. Menyia-nyiakan waktu. Bahkan terkadang dia justru menjadi pembela al-batil, memerangi al-haq dengan tanpa dia sadar. Belum mengatakan setelah itu, famal makhraj, famal makhraj minal fitan, lalu bagaimana solusi dari fitnah ini? Belum mengatakan, antabta'id anha, engkau menjauh dari fitnah tadi. Engkau menjauh dari fitnah tadi. Antalzama al-ulama al-kibar, engkau menetapi ulama kibar. Alla takhudha fiha, kamu jangan berkecimpung dalam fitnah tadi. Da'ha lil ulama al-kibar, serahkan fitnah itu ditangani oleh para ulama kibar. Humul ladhina yatakallamuna fiha, mereka lah yang berhak berbicara tentang fitnah-fitnah tadi. Fa'iyyaka an tush'ila al-fitan, hati-hati kamu, jangan sampai kamu yang menjadi penyulut fitnah. Wa iyyaka an tusiraha, hati-hati kamu, jangan sampai kamu menjadi penebar fitnah. Wa iyyaka an tatakallama fiha, dan hati-hati kamu, jangan berbicara tentang masalah fitnah. Yasa'uka ma wasi'al ulama al-kibar, cukup luas bagi kamu apa yang luas bagi ulama yang kibar. Beliau mengatakan lidzalik, oleh karena itulah tajidu, kamu mendapati anna min asbabi wuku'i syababi fil fitan, di antara sebab terjatuhnya para pemuda dalam fitnah-fitnah yang ada, khawduhum fiha, mereka berkecimpung dalam fitnah tadi, wa'adam ibtidaatihim anha, dan mereka tidak menjauh dari fitnah tadi. Ini yang menyebabkan pemuda-pemuda itu barakallahu fikum terjatuh dalam perkara fitnah. Ada muncul fitnah, bukan menjauh, tapi malah masuk di dalamnya, ingin tahu apa fitnah itu, bagaimana seluruh fitnah tadi, berbicara di dalamnya, berkecimpung padanya, kila wakal padanya, akhirnya dia pun sesat dengan tanpa dia sadari. Maka ikhwan fillah azakumullah, kaidah penting yang ada dalam agama Islam ialah al-fitanu tujtanab la tujtalab. Fitnah itu dijauhkan, dijauhi, tidak didatangkan. Itu kaidah ya, al-fitanu tujtanab la tujtalab. Fitnah itu dijauhkan, dijauhi, jangan kamu datangkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dalam sabdanya, inna as-sa'ida laman junnibal fitan, inna as-sa'ida laman junnibal fitan, inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia, yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia, yang dijauhkan dari fitnah. Itu yang sa'id ya Pak. Bukan orang yang langsung berhadapan dengan fitnah. Orang yang langsung membicarakan fitnah. Bukan itu orang yang sa'id. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari yang namanya fitnah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan syarat yang sahih. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, satakunu fitan, akan terjadi yang namanya fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal masyid, minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada berdiri. Wal-qa'imu khairun minal masyid. Yang berdiri lebih baik daripada berjalan. Wal-masyid fiha khairun minal sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Maknanya barakallahu fikum, semakin kamu jauh dari fitnah, semakin kamu menjauhkan fitnah, semakin baik. Semakin dekat dengan fitnah, semakin buruk, semakin membahayakan diri kamu barakallahu fikum. Siapa kaidahnya? Ketika muncul fitnah, kalian langsung menjauh sejauh-jauhnya. Selamatkan diri anda sejauh-jauhnya dari fitnah tadi. Itu merupakan sa'adah, kebahagiaan barakallahu fikum. Dengan riwayat-riwayat tadi. Jangan kamu impor, jangan kamu impor. Jangan kamu datangkan ke tempat kamu. Jangan, jauhkan sejauh-jauhnya. Al-fitanu tujtanab la tujtanab. Barakallahu fikum. Itu kaidah. Kaidah ini qul amtina azzakumullah perlu antum fahami. Kaidah ini qul amtina azzakumullah barakallahu fikum ada quyud wa dawabit. Ada ketentuan-ketentuannya. Tidak difahami semutlak itu. Saya ingatkan, ini yang akan membedakan antara seorang salafi dengan seseorang yang dusta dalam salafiyah. Anda fahami ikhwan fillah azakumullah, al-hizbiyun mereka berpegangan dengan kaidah ini. Kaidah jauh dari fitnah. Tetapi tujuan mereka adalah untuk mementahkan tahzir. Tujuan mereka untuk mementahkan rudud, bantahan-bantahan para ulama. Antum dapati mereka akan sering mengatakan, ya akhi, sibukkan antum dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan fitnah. Antum harus jauh dari fitnah-fitnah yang ada ini ya akhi. Sudah, belajar saja. Berilmu. belajar, berilmu. Jangan sebut dengan fitnah. Kalimatnya indah. Tetapi yang dimaksudkan ikhwanatina azakumullah ialah untuk mementahkan tahzir ulama kepada fulan wa allan, mementahkan bantahan-bantahan para ulama terhadap hizbiyyin, mementahkan tindakan para ulama yang membongkar makar-makar hizbiyyin. Ketika anda membawakan fatwa masyayikhul kibar tentang fitnah Halabiyah, fitnahnya Ali Hasan Halabi, mereka mengatakan, ya akhi, sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan fitnah-fitnah ini. Loh, itu membawakan fatwanya ulama kibar, dikatakan fitnah. Membawakan fatwanya ulama kibar, bantahan-bantahan para ulama kibar terkait dengan orang yang menyimpang, dikatakan sebagai fitnah. Bukan dikatakan sebagai ilmu. Khatir ya akhi. Bahaya itu. Ini ciri-ciri hizbi. Ya, yang saya bacakan itu keterangan para ulama. Iya, tapi kamu sibuk dengan ilmu saja, jangan sibuk dengan fitnah itu. Ini fatwa ulama bukan fitnah. Fatwa ulama ilmu. Bantahan-bantahan ulama ilmu, bukan fitnah. Tapi mereka berupaya mementahkannya dengan kalimat-kalimat tadi. Makanya kaidah tadi fanatina azakumullah oleh para ulama una ada ketentuan-ketentuannya. Kaidah menjauh dari fitnah ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, ketentuan yang pertama barakallahu fikum ialah apa yang disebutkan di sini oleh muallif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Yaitu ucapannya mu'allif. Ayyabta'idal muslimu anil fitan biluzumil ulama'il kibar. Wa yanduru mada yakulu fiha al ulama'ul kibar fayalzam. Yang pertama ikhwan, dia menjauh dari fitnah tetapi dengan menetapi ulama kibar. Dia menjauh dari fitnah tapi melihat apa yang disampaikan oleh para ulama kibar lalu dia tetapi. Itu maknanya menjauh. Bukan menjauh dari fitnah antum tolak semua fatwa ulama. Ada khata. Yang benar, kamu jauhkan diri kamu dari fitnah. Kamu jangan ikut-ikutan, jangan berbicara. Biarkan ulama yang berbicara. Ketika mereka berbicara, kamu pegangi ulama tadi. Assalamualaikum. Ada fitnah fulan. Kamu harus tahu diri, kamu ini siapa. Talib ilm, bukan seorang alim. Diam. Jangan komentar. Jangan bicara. Jangan berkecimpung, serahkan kepada ahlinya. Itu namanya menjauh dari fitnah. Ketika para ulama kibar menyatakan fulan hizbi, dia begini begini begini begini begini begini begini, halas langsung antum pegangi ulama kibar tadi itu. Itu kaidah yang dibacakan kemarin. Kamu katakan fulan hizbi, dia begini begini begini begini, dikarenakan alim fulan, wa fulan, wa fulan mengatakan dia hizbi. Ini mauqif saya. Hakada. Seperti itu yang diinginkan barakallahu fikum. Dan kemudian, ya akhi, jangan sibuk dengan fitnah. Sibuk dengan ilmu saja. Ya Allah, belajar, belajar, belajar. Jangan sibuk dengan fitnah. Ada ulama kibar berfatwa, jangan sibuk dengan fitnah-fitnah semacam itu. Loh. Ini merupakan kesalahan dalam memahami barakallahu fikum. Dan itu merupakan ciri-cirinya hizbiyin. Ahlus sunnah mengatakan, iya, kami menjauh dari fitnah. Kami tahu diri. Kami tidak bicara tentang masalah fitnah. Tetapi kami menunggu bagaimana para ulama kibar berbicara. Kita punya prinsip luzum ulama al-kibar. Menetapi para ulama kibar. Al-barakatu ma'akabirku. Ketika ulama kami berbicara telah menjelaskan maka kami pun berbicara sebagaimana keterangan para ulama kami. Faham insyaAllah ya? Tidak semata-mata, tidak semata-mata jauh, tapi menjauh dari fitnah disertai dengan berpegang dengan para ulama ul kibar seperti yang dibahas pada kaidah yang berikutnya, yang sebelum-sebelumnya. Hadza qaidun. Dalil tentang masalah ini ya, Pak. Tidak semata-mata menjauh, tapi juga kembali pada ulama kibar. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu an syarr makhafata an yudrikani. Dulu orang-orang yakni para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang perkara kebaikan, sementara aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasul tentang kejelekan karena saya khawatir menimpa saya. Saya mau bertanya, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada siapa? Jawabannya, kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam selaku orang yang paling mengerti, seorang Nabi, seorang Rasul pada masa itu. Apa yang ditanyakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman? Yang ditanyakan masalah syar, kejelekan-kejelekan, termasuk di dalamnya fitnah-fitnah, ditanyakan kepada ahlinya. Sehingga beliau menjauh dari fitnah. Di saat yang sama bertanya kepada orang yang ahli dalam bidangnya, Rasul alaihissalatu wassalam. Di zaman sekarang ini, karantina azakumullah, dengan nasul Qur'ani, kembali kepada ulil amri, yaitu para ulama. Jauh dari fitnah. Sambil bertanya kepada para ulama, ayyuhal ulama ul-kibar, maza taquluna fiha. Begitu. Wahai para ulama, bagaimana pandangan antum tentang masalah fitnah ini? Ketika mereka berbicara, memberikan keterangan-keterangan dan penjelasan, tidak ada lagi waktunya antum diam. Antum harus pegangi keterangan para ulama, dan antum harus tetapkan mauqif, sikap yang tegas dengan bimbingan ulama tadi. Hakata ya. Ketentuan yang kedua terkait dengan masalah riwayat tadi disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Saya bacakan dengan lafadznya. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah Syekh bin Bas, juz yang ketujuh halaman 363. Asy-Syaikh bin Bas rahimahullah menyatakan, menceritakan tentang hadis-hadis yang mengharuskan kita untuk menjauh dari fitnah. Beliau mengatakan, wa yasurruni an ukhbirakum anna al-ahadith al-muta'alliqa bil fitan wa at-tahdhir minha mahmulatun 'inda ahli al-'ilm 'ala al-fitan allati la yu'rafu fiha المحق من المبطل فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منها وهي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله القاعد فيها خير من القائم. Beliau mengatakan, dan menyenangkan aku, menggembirakan aku, memberitakan kepada kalian bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah-fitnah, memperingatkan dari fitnah-fitnah itu oleh para ulama dibawa pada pengertian fitnah yang belum diketahui padanya. Mana yang hak, mana yang batil. Itu fitnah yang belum diketahui. Mana yang hak, mana yang batil. Maka fitnah-fitnah semacam ini, kata beliau, yang disyariatkan bagi seorang mukmin, mewaspadainya. Dan itulah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya, orang yang duduk dalam fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Itu fitnah yang belum jelas, masih kabur, masih simpang siur, kamu belum tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka kamu diam, jangan berbicara. Kamu jauh, sejauh-jauhnya, kamu waspadai. Beliau mengatakan setelah itu, amal fitan allati yu'rafu fiha al-muhiqu minal mubtil wal-zalimu minal mazlum falaysat dakhilatan bil ahadithil madhkura fal qad dallatil adillatu syar'iyyah minal kitabi was sunnah ala wujubi nusratil muhiqi wal mazlum alal baghi wal-zalim. Beliau mengatakan adapun fitnah-fitnah yang sudah diketahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang zalim, mana yang mazlum, yang terzalimi, maka bukan termasuk dalam hadis-hadis tadi. Bahkan terdapat sekian banyak dalil dalam Alkitab wassunnah yang menunjukkan wajibnya membela yang hak dan yang terzalimi, dan menolak yang melampaui batas dan yang zalim. Indah kalamuhu rahimahullah. Wahada kalamun sedih dan rasyid. Ucapan yang sangat indah dari beliau rahimahullah. Memperinci kondisi yang ada masalah fitnah. Ketika fitnah itu barakallahu fikum tasyabbahat. Masih tersamarkan. Belum nampak bagi antum mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunni, mana yang hizbi. Diam. Kamu jauh-jauh-jauhnya. Serahkan kepada para ulama. Mereka berbicara. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih bagus daripada yang berjalan. Demikian seterusnya. Tapi ingat, ketika para ulama kibar telah tampil berbicara, para ulama pakar-pakar fitnah telah berbicara, menjelaskan kepada kita tentang penyimpangan-penyimpangan fitnah tadi, mana yang hak, mana yang batil. Jelas gamblang, ini sunni, ini hizbi, ini sunni, ini mutalawwid, ini la'ab. Maka tidak ada lagi sejarahnya untuk diam. Tidak ada lagi sejarahnya untuk menjauh. Tidak ada lagi kata-kata, sibukkan dengan ilmu, jangan dengan fitnah. Bukan lagi masanya mengatakan seperti itu. Masanya adalah wujubu nusratil muhib. Wajib membela yang benar. Wajib membantah yang salah. Di situ antum tampil, antum berbicara menggunakan keterangan-keterangan para ulama kita, yang hak kamu bela, yang batil kamu bantah. Barakallahu fikum. Disebutkan pula oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Disebutkan dalam majmu' kutub wa rasail wa fatawa Syekh Rabi bin Hadi di jilid yang ke-14 halaman 270 dan setelahnya, tatkala beliau membicarakan tentang pertikaian antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Jelas ikhwannya, ini ahlus sunnah, ini ahlul bid'ah. Beliau mengatakan, kata beliau hafizahullah, fa idza ra'aita shakhsan 'ala al-haqqi wal akhar 'ala al-batil yajib an tansura al-haqqa wa tuhadhdhira min al-batil wa illa fa anta mayyit la ta'rifu ma'rufa wa la tunkiru munkara wa hadha 'alamatu intikasi al-qulub li annaha la tumayyiz bainal haqqi wal batil. Kalam qawi ya ikhwan. Beliau mengatakan, kalau kamu mendapati seseorang di atas al-haq, sementara yang lain alal batil. Maka wajib bagi kamu untuk membela yang hak dan mentahdir dari yang batil. Kalau tidak, fa anta mayyit. Kalau enggak demikian, maka kamu tuh kayak orang mati. Tidak mengerti yang ma'ruf dan mengingkari yang munkar. Itu merupakan ciri-ciri penyimpangan hati. Sebab tidak bisa lagi mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ingat, kalau sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Kamu ngerti hadza salafi wa hadza sururi. Kewajiban kamu membela yang salafi, mentahdir dari yang sururi. Kamu tahu hadza sunni wa hadza halabi. Kamu wajib membela yang sunni dan mentahdir umat dari halabi. Wahakadha. Jelas. Kalau tidak, anta mayyit. Ketika itu bukan lagi masanya untuk mengatakan jauh dari fitnah ya ikhwan. Jauh dari fitnah ya ikhwan. Sudah jauh pak. Sudah jauh. Sudah jelas. Sudah gamblang. Saatnya bersikap. Bukan lagi saatnya untuk tawakuf. Bukan lagi saatnya untuk diam. Kenapa? Sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Di sini qanatina azakumullah, masya Allah. Di zaman sekarang ini qanatina azakumullah, orang-orang yang salafiyahnya masih kurang greget, salafiyahnya itu masih setengah hati, masih lembek, kurang kenceng, kurang kokoh. Begitu anti dengan yang namanya tahdir. Begitu anti dengan yang namanya rudud. Barakallahu fiik. Di antara syubhatul mumayyi'in, syubhatnya ahlut tamyi' di zaman-zaman sekarang ini, sebagai upaya untuk meredam rududul ulama, meredam bantahan-bantahan para ulama, meredam tahdir-tahdir ulama. Tadi itu ya, meminta semua pihak untuk diam. Yaskut. Meminta semua pihak untuk menjauh dari fitnah. Meminta semua pihak untuk sibuk dengan ilmu, dengan belajar. Tujuannya untuk meredam bantahan-bantahan tadi. Padahal sudah jelas bantahan-bantahannya, sudah wadih, gamblang mana hak, mana yang batil. Sebagian mereka barakallahu fikum memilih diam seribu bahasa. Tidak mau bersikap sedikit pun. Tidak mau menjelaskan satu kalimat pun. Diam. Disampaikan ya akhi, sudah jelas perkaranya. Para masyayikhul kibar telah berbicara. Mereka sudah menerangkan tentang penyimpangan fulan. Kenapa kamu diam? Di tempatmu, kamu didengarkan suara kamu. Ditunggu sikapmu. Ditunggu penjelasan kamu. Kenapa kamu diam? Diam. Ya, yang lain sajalah. Sudah terwakili dengan yang lainnya. Saya ini bukan siapa-siapa. Iya, yang lain sudah bicara di tempatnya masing-masing. Yang dibahas ke tempatnya antum, tempatnya kamu sekarang ini. Ikhwa lagi menanti, menunggu keterangan kamu, penjelasan kamu. Mana mau kesnya kamu? Diam lagi. Diam seribu bahasa. Ini khonatina azakumullah mauqifun ghairu sadid. Sikap-sikap yang kurang tepat. Ketika dia mengatakan kan ada anjurannya menjauh dari fitnah. Kan ada sunnahnya menjauh dari fitnah. Naam ya akhi, memang ada sunnahnya menjauh dari fitnah. Tapi fitnah yang mana? Para ulama-ulama menjelaskan yang dimaksud fitnah yang belum jelas, yang masih kabur, yang masih samar, belum tahu mana hak, mana batil. Ini sekarang sudah gamblang, sudah jelas. Ulama sudah bicara. Waktunya untuk membela al-haq, membantah yang batil. diam 1000 bahasa. Allahul musta'an. Secara pengalaman ya fanabitina azakumullah, orang-orang semacam ini akan menjadi korban-korban fitnah. Orang semacam ini akan menjadi korban-korban fitnah. Begitu didekati oleh ashabul fitan, didekati oleh juru-juru fitnah, dikasih satu syubhat, dua syubhat, goncang dia. Dengan mudah bergabung dengan fadanin, dengan ahli fitnah. Awalnya diam, lama-lama membela ashabul fitan. Hati-hati. Bukan lagi saatnya diam. Ketika semua telah jelas, seorang muslim harus bersikap sebagaimana para ulama'nya menjelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama'nya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan ditujukan kepada Syekh Rafi bin Hadi terkait dengan masalah ini ya ikhwan. Pertanyaannya ialah hal yasa'una nahnu tullabul ilm as-sukutu 'anil mubtadi'ah wa nurabbi at-tullab wash-shabab 'ala manhaj as-salaf dun dhikri al-mubtadi'ati bi asma'ihim. Ini pertanyaannya ya ikhwan. Pertanyaan diajukan oleh Syekh Rabi bin Hadi, disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi jilid yang ke-14 halaman 277. Pertanyaannya wahai Syekh, apakah diperbolehkan bagi kami para thullabul ilm untuk diam dari ahlul bid'ah? Pas kita mentarbiyah murid-murid kami, mentarbiyah para pemuda-pemuda salafiyin di atas manhaj salaf dengan tanpa pernah menyebut ahli bid'ah dengan nama-nama mereka. Sudah, kita taklim saja, belajar saja, sibuk dengan ilmu, membahas masalah fikih, masalah akhlak, masalah muamalah, masalah akidah ahlu sunnah. Bas, tidak perlu nyebut-nyebut hizbiyin, wala mubtadi'ah, wala syi. Itu pertanyaannya. Jawabannya beliau, barakallahu fikum al-jawab, wallahi, wallah, kata beliau, al-mubtadi'atu yudhkaruna bi-awsafihim, wa yudhkaruna bi asma'ihim idza da'atil hajah. Demi Allah, kata beliau, ahlul bid'ah itu harus disebutkan dengan sifat-sifatnya, bahkan harus disebutkan dengan nama-nama mereka kalau diperlukan. Beliau mengatakan fa idza tasadda fulan liz-zi'amah wa qiyadatil ummati wasyabab wa yajurruhum ila al-batil yudhkar bismih idza da'at al-haja ila dhikri ismihi fala budda min dhikri ismih. Beliau mengatakan kalau ada seseorang yang tampil untuk memimpin dan untuk menggiring umat dan para pemuda kepada perkara batil, maka harus disebut dengan namanya. Kalau hajat memerlukan menyebut nama, harus disebut namanya. Enggak mungkin diam, ikhwan. Belum membawakan sebuah cerita. Wabil munasabah, dengan kesempatan ini saya membawakan sebuah cerita. Ahadus salafiyin fi Misr kana yudarris. Ada salah seorang salafiyin dari Mesir mengajar ilmu kepada masyarakat, kepada para talabahnya. Wa hakadha umumat wa umumat ma yafhamun. Demikian, dia membawakan secara umum, secara umum, secara umum. Mereka tidak paham-paham. Thumma bada'a yasrah atau yusarrih bil jama'at wa bil asfas. Lama dia dengan bahasa umum sebagian pihak, sebagian umat manusia begini-begini. Umum ya, kan? Tolaknya enggak paham sampai dimaksud. Mulai salafi tadi itu menyebut dengan terang-terangan sekte-sektenya dan tokoh-tokohnya. Sekte fulan begini-begini-begini. Fulan bin fulan yang begini-begini-begini terang-terangan. Qalu, kata murid-muridnya, "Limadza ya syekh ma'allamtana min al-awwal?" Kenapa wahai syekh tidak kamu ajarkan kepada kami dari awal saja? Kok baru sekarang mengatakan demikian? Qala, dia mengatakan, "Ana kuntu u'tikum katsiran min ad-durus wa aqulu lakum kadza wa aqulu lakum kadza." Loh, sudah sebelumnya saya sebelumnya sudah banyak memberikan kepada kamu dars-dars, pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Saya katakan kepada kamu begini, begini, begini, begini, begini. Tapi umum. Mereka mengatakan, wallahi ma fahimna. Demi Allah kami tidak paham ketika itu apa maksudnya. Barakallahu fikum. Kata saya ketika itu, ikhwan. Darasna kitab al-firaqi wal-madhahib wa hafidhnaha hifdha. Kita pelajari kitab-kitab tentang firqah-firqah, mazhab-mazhab, kami hafalkan betul. Wa ma dzakaru lana fihi al-firaq al-mu'asirah at-tabligh wal-ikhwan wa ghairuhum ma dzakarahum al-ulama. Dan mereka tidak pernah menyebutkan untuk kami tentang sekte-sekte mutakhir, sekte-sekte zaman sekarang ini. Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin dan yang lain-lainnya tidak pernah disebut oleh para ulama-ulama tadi. Fama kunna narahum mubtadi'atan hatta tala'na 'ala halihim wa darasnahum fara'ayna daruratan dzikrahum. Kata beliau, kami dulu tidak pernah menganggap mereka sebagai ahlul bid'ah sampai kami lihat langsung kondisi mereka dan kami pelajari siapa mereka. Ketika itu kami punya pandangan harus memang disebutkan mereka karena kondisi darurat supaya umat itu faham. Bahagia. Sehingga barakallahu fikum tidak cukup dengan semata-mata mengajarkan akidah salaf, usul salaf, fiqih, ahkam, akhlak, bahagia. Bagus. Tetapi juga kamu harus mentarbiyah, mendidik para talabatul ilm, mendidik para maj'u untuk mengetahui yang batil semenjak dini. Harus tahu, kamu sampaikan penyimpangan-penyimpangan firqah-firqah, sekte-sekte, tokoh-tokoh yang ada. Kalau diperlukan menyebutkan namanya, supaya mereka tahu itu perkara yang menyimpang, perkara yang batil, perkara yang sesat, tokoh menyimpang, supaya mereka paham. Bisa memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Tayyib. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah, dijelaskan pula masih oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'a terkait dengan masalah ini. Disebutkan di Majmu' Kutub Warasail di jilid yang ke-14 halaman 267. Beliau mengatakan, kata beliau, waqad yajlisu 'adadun minan nas ila 'alimin minal ulama la yash'uru bil bid' wa naqduha wa naqdiha wa bayaniha fayatihu wa yatihun 'an manhaj 'ulama' as-salaf. Banyak orang, kata beliau, banyak orang duduk bermajlis kepada seorang alim dari ulama tidak mengerti apa itu bid'ah, tidak memahami bantahan-bantahan kepada bid'ah, tidak tahu penjelasan tentang masalah bid'ah, maka dia pun akhirnya menyimpang. Mereka pun juga akhirnya menyimpang dari manhaj ulama salaf. Belum mengatakan selain itu. Yakni, alladhi yu'allimun nasa faqat al-khair wa ma yubayyinu lahum as-syarr wal bid'ah wal dhalalat, hadza yazra' wa ya'til hayawanat wal hasyarat ta'kulu zar'ah. Yakni kalau ada orang yang hanya mengajarkan perkara kebaikan saja, tidak pernah menjelaskan perkara yang jelek, tidak pernah menjelaskan perkara bid'ah, tidak pernah menjelaskan perkara-perkara yang sesat, diumpamakan seperti seseorang yang menanam sebuah tanaman, tapi datang hewan-hewan, serangga-serangga memakan tanaman dia. Yakni mahasalah himayah, tidak ada penjagaan sama sekali. Fahadihi himayah, maka menjelaskan kepada umat tentang bid'ah, ahlul bid'ah, penyimpangan-penyimpangan yang ada, himayat, termasuk upaya penjagaan, barakallahu fikum, kaghairiha minal himayati tamama, seperti penjagaan-penjagaan yang lain. Maka ringkasnya, kawan fillah azzakumullah, tidak cukup hanya dengan semata-mata menjelaskan perkara kebaikan, tetapi harus barakallahu fikum dijelaskan pula perkara-perkara kejelekan, supaya umat Islam kaum muslimin tahu mana yang hak, mana yang batil. Pertanyaan yang hampir serupa disampaikan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jadiri hafizahullah. Pertanyaannya, yahuthu ba'duhum syabab ala talabil ilm wa atami ma'rifatil mukhalifin min al-ahzab wa yakuluna bi anna syaba idha talabil ilm saya'rif al-manahij al-mukhalifah fahal hadha kafin li ma'rifatil syabab lil mukhalifin lil masjid salafi. Pertanyaannya, ada sebagian pihak wahai syekh menganjurkan para pemuda untuk talabul ilmi saja dan tidak perlu mengetahui sekte-sekte yang menyimpang. Mereka mengatakan seorang pemuda itu apabila belajar ilmu agama, kelak dia akan tahu manhaj yang menyimpang. Apakah ini cukup? Apakah ini cukup untuk seseorang syabab, pemuda-pemuda salafi mengetahui yang menyimpang dari manhaj ini? Intinya, ajarkannya baik-baik saja. Katanya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah beliau mengatakan, al-amru indi laisa 'alal itlaq. Urusannya, perkaranya menurut saya tidak semutlak itu. Bal dhimnul fiqh fi dinillah. Bahkan termasuk fiqh tentang agama Allah, ma'rifatus sunnah wa da'watu ila al-'amali biha. Termasuk fiqh mengetahui sunnah dan menyeru umat manusia mengamalkan sunnah. Wa kadzalika tahdhir minal bid'ah wal mubtadi'ah. Begitu pula mentahdhir umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Beliau mengatakan fa innahu bina'an 'ala hadhihi al maqulah al mutlaqah yansha'u ajyalun min al syabab wa min ghairihim wa laysa 'indahum furqan fil manhaj wa fil manahij. Kalau membangun di atas ucapan yang mutlak tadi, cukup mengajarkan ilmu kepada pemuda salafiyin, tidak perlu tahu masalah kejelekan yang ada, nanti akan muncul generasi-generasi dari kalangan para pemuda dan yang lainnya tidak memiliki furqan, tidak punya pembeda antara manhaj-manhaj yang ada. Muncul generasi yang akhirnya barakallahu fikum buta tentang masalah bid'ah dan mubtadi'ah, buta tentang hizbiyah dan hizbiyin, buta tentang syubhatul mukhalifin. Dan sangat bahaya. Maka ikhwan fillah azakumullah, sekali lagi, ketika fitnah datang dan fitnah itu tersamarkan, fitnah itu masih kabur, belum jelas mana yang hak, mana yang batil, maka kita harus menjauh daripadanya. Kita harus waspadainya. Jangan ikut andil, jangan berbicara, jangan berkecimpung. Serahkan kepada para ulama. Ketika para ulama sudah tampil menjelaskan, menjabarkan, sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, maka waktunya kita untuk berbicara, waktunya untuk tampil, waktunya untuk menjabarkan sebagaimana keterangan para ulama kita, dan tidak boleh diam. Dan secara prinsip qanafidina azakumullah, tarbiyah salafiyah ialah mentarbiyah kaum muslimin di atas prinsip-prinsip yang mulia dan tahdir dari perkara-perkara yang menyimpang. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sehingga ada menerangkan prinsip, ada mentahdir umat dari penyimpangan-penyimpangannya. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ada al-wala, ada al-bara. Harus ada dua-duanya. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Ini kaidah yang keenam. Kita menjauh dari fitnah menuju para ulama kibar. Kita menjauh dari fitnah ketika fitnah belum jelas. Tetapi ketika sudah jelas, kita harus menolong yang hak, membela yang hak, dan membantah yang batil. Barakallahu fikum. Masya Allah. Sudah jam 11:30. Lanjut sampai jam 12. Tayyib. Ini kaidah cukup panjang. Saya bacakan seluruhnya terlebih dahulu, baru setelah itu akan saya ringkas maksud daripada kaidah tadi, dan ada penjabaran yang diperlukan. Barakallahu fikum. Al-qa'idatu sabi'ah. Kaidah yang ketujuh. Kata muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala warah. Allati usi nafsi wa ikhwani biha. Kaidah yang saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan segenap saudara-saudaraku dengannya. Wahiyya qa'idatun muqarraratun ma'rufah. Itu merupakan kaidah yang sering disampaikan dan ma'ruf. Walakin la budda min tikrariha wa la budda min dzikriha. Tetapi memang harus diulang-ulang dan harus disebutkan. Wahia. Kaidah itu ialah luzumul ulama salafiyin. Menetapi para ulama salafiyin. Dan yang penting yang beliau fokuskan sekarang ini, ikhwan, wal bu'du an ahlil bid'ah wal ahwa, wal bu'du anil mashbuhin walladzina hawlahum tahdhirat aw yadhhar minhum mu'anatul masyayikh salafiyyin walladzina yadhhar min falatati kalamihim syai'un yadullu ala adamil ulfa lis salafiyyin. Beliau mengatakan kaidahnya ialah kita harus menetapi ulama salafiyin yang ma'ruf dengan salafiyahnya. Dan menjauh dari beberapa pihak. Yang satu. Pertama, menjauh dari ahlul bid'ati wal ahwa. Dua, menjauh dari ahlus syubhat masybuhin. Orang yang banyak syubhatnya. Tiga, menjauh dari orang-orang yang ditahdir. Haulahum tahdirat. Menjauh dari orang-orang yang ditahdir oleh para ulama. Atau yang nampak dari mereka penentangan kepada masyayikh salafiyin. Empat, menjauh dari orang-orang yang nampak dari ucapan-ucapan mereka sesuatu yang menunjukkan tidak adanya kecondongan hati kepada salafiyin. menjauh dari empat jenis orang ini, barakallahu fikum. Kalau menjauh dari ahlul bid'ati wal ahwa, jelas. Namun di sini beliau menyebutkan tiga jenis yang lain. Walaupun dia mengaku sebagai salafi, walaupun belum difonis hizbi oleh para ulama, walaupun belum difonis sebagai ahlul bid'ah oleh para ulama, yaitu menjauh dari al-masbuhin, orang yang banyak syubhatnya, menjauh dari orang-orang yang ditahdir oleh para ulama, yang menampilkan penentangannya kepada masyayikh salafiyin, menjauh dari orang-orang yang dari kalimat-kalimatnya, statement-statementnya menunjukkan dia kurang condong kepada salafiyin, walaupun belum difonis hizbi. Ini ciri-ciri orang yang tidak beres, jauh. Dan pembahasan intinya bukan semata-mata menjauh, ya ikhwan. Tidak belajar kepada orang-orang semacam ini. Kita bacakan. Beliau mengatakan, wa hadza amrun muhim, ini perkara yang sangat penting. Li'anna ba'du syababi qad yaltafu hawla syakhsin ma, dikarenakan sebagian pemuda terkadang mereka mengerumuni orang tertentu. Wa hadza syakhsu laysa bi salafi wa yudhhiru salafiyyah, orang tadi sesungguhnya bukan seorang salafi, tapi dia menampilkan salafiyahnya. Thumma yaltafu hawlahu syabab, kemudian para pemuda-pemuda pun akhirnya mengerumuni dia. Fayurabbihim ala ma yurid minal fitani wal mihan, kemudian orang yang enggak jelas tadi itu mentarbiyah pemuda-pemuda tadi dari fitnah dengan fitnah-fitnah dan cobaan-cobaan mihnah yang diinginkan. Dikasih syubhat, fitnah dan segala macam. Thumma yansyaqu an salafiyyin, kemudian dia berpisah dari salafiyyin. Wa yusbihu safus salafi fi dzalikal makan qismaini fa akthar, akhirnya salafiyyin di tempat itu pun terpecah menjadi dua atau lebih. Ada seseorang yang ujuk-ujuk, katanya orang Jawa. Apa ujuk-ujuk, Ivan? Tiba-tiba muncul di permukaan. Tiba-tiba tenar. Sebelumnya tidak ada yang tahu siapa dia. Dari mana belajarnya? Sama siapa dia menimba ilmu? Bagaimana belajarnya? Lulusan mana? Muridnya siapa? Gurunya siapa? Dia pernah ngerti. Tiba-tiba terkenal, tenar. Entah dia pernah menulis sebuah makalah, atau pernah menulis sebuah kitab, atau yang semisalnya booming, terkenal. Lu gak tahu siapa dia ini. Hati-hati, kata beliau. Terkadang ada seseorang yang demikian. Dia bukan salafi sungguhnya. Menampilkan salafiyahnya. Akhirnya dikarenakan dia menghebohkan, banyak yang mengumpul dengan dia, mengerumuni dia, mengelilingi dia. Akhirnya dia membentar dia pemuda tadi dengan berbagai macam syubhat, dengan berbagai macam fitnah. Merasa kuat, langsung berpisah dari salafiyin. Akhirnya salafiyin di tempat tersebut terpecah menjadi dua grup, dua gap dan semisalnya. Grup fulan, grup alan, grup yang lainnya lagi. Hati-hati. Barakallahu fikum. Belum mengatakan faizan limadha ana aqa'u fi hadzal ilm, lalu kenapa saya kok terjatuh dalam perkara semacam ini? Kok bisa gampang ikut dengan orang semacam itu? Ini kaidahnya, kata beliau. Kaidahnya, lanjut sedikit. Nah, kaidahnya, kata beliau. Ana atlubul ilma indal ulama'i salafiyin, au man zakahum ulama'u salafiyun, au man dhahara wa urifa wa bana amruhu annahu salafi, wa yad'u ila al-manhaj as-salafi wa la yujadu hawlahu tahdhirat. Prinsipnya, saya sebagai seorang salafi, kita belajar atau mengambil ilmu dari para ulama salaf, jelas, atau dari orang-orang yang ditazkiyah, direkomendasi oleh para ulama salafiyin, atau seseorang yang telah jelas nampak dikenal ma'ruf sebagai seorang salafi, ma'ruf dikenal mendakwakan dakwah salafiyah dan tidak ada tahdir di sekitar dia. Bukan termasuk orang yang tahdir oleh para ulama. Ini kuncinya. Wa hadhihi al-qa'idah aidan muhimmah. Ini kaidah juga sangat penting. Li'annana naqul, dikadang kita mengatakan la syakka anna al-insana idza arada ayashrab al-ma' as-safi hatta la yusaba bi amrad al-ma' al-mulawwad. Tidak syak lagi, seseorang insan apabila hendak meminum air, maka dia akan minum air yang bersih, bening, supaya tidak tertimpa penyakit-penyakit air yang kotor. Fanaqul, kita mengatakan juga, kadzalika fil ilm, begitu pula dalam menimba ilmu agama. Wa huwa ahammu minal ma' wa ahammu minat ta'ami wasyarab. Bahkan dia lebih penting daripada air, lebih penting daripada makan dan minum. Li'annal mar'a yahtajuhu daima, sebab seseorang memerlukan ilmu selama-lamanya, terus menerus. Naqul, kita mengatakan, inna akhdhal ilmi safi min ahlihi al-ma'rufin bi safa'il manhaj wal 'aqidah huwa al-wajib syar'an. Sesungguhnya menimba ilmu yang bersih dari ahli ilmu yang ma'ruf, yang dikenal dengan kebersihan manhajnya dan akidahnya, itu yang wajib secara syar'i. Ambil dari orang yang bersih-bersih ya ikhwan, yang jelas-jelas salafiyahnya. Wa huwal aslam fil bu'di an amradil qulubi wa syubuhatiha wa 'anil wuqu'i fil fitan. Dan itu juga lebih menyelamatkan kita supaya jauh dari penyakit-penyakit hati, dari syubhatnya hati, dan supaya tidak terjatuh dalam fitnah. Cari ilmu yang bersih, Al-Quran, Al-Hadith, dengan pemahaman salaf, antum ambil, antum pelajari dari orang yang ma'ruf, bersih manhajnya, bersih akidahnya, tidak ditahdir oleh para ulama. Murni, itu menyelamatkan kita dari fitnah, menyelamatkan kita semua dari syubhat-syubhat dan dari penyakit-penyakit hati. Beliau mengatakan walidzalik, oleh karena itu al-kathir minasyabab yanharif wa yadhil bisabab adami mura'ati hadzal bab. Kebanyakan para pemuda menyimpang dan sesat dikarenakan tidak memperhatikan bab ini. Sembarang saja mencari ilmu agama dengan sembarang orang. Yang penting ada yang berbicara agama, ikut hadir, mendengarkan, terima. Bahaya itu. Bahaya itu. Ada orang tampil, berbicara, mengatasnamakan agama, ternyata mengajak kita untuk menteror, mengajak kita untuk memerangi penguasa, dan yang semisalnya. Jangan kamu dengarkan. Bahaya itu. Menyimpang itu. Sesat itu. Dan yang semisalnya. Sehingga yang mengakibatkan menyimpangnya banyak pemuda tidak selektif di dalam menimba ilmu agama. Maka prinsip kita jelas. Ambil ilmu agama dari orang-orang yang jelas salafiyahnya. Jelas akidahnya. Jelas manhajnya. Tidak ada tahdir ulama padanya. Barakallahu fikum. Terus katakan setelah itu. Wassalafi yabta'idu 'anil mubtadi'i dhal wa hadha wadih. Seorang salafi menjauh dari ahli bid'ah yang sesat. Itu jelas. Semua akan mengatakan iya. Jelas. Tapi lakin la yabta'idu amman dhaharat minhu umurun muriba wa amman hadhara minhu al-ulama wa in kana yuthiru sunnah illa anna al-ulama ma'ahu fi raddih أو في مطالبته بالرجوع للباطل وفي بيان لأخطائه وزلاته فإن المرأة في هذه الحالة الأسلم له والأفضل له أن يبتعد عن أمثال هؤلاء. Tetapi kata beliau, tidak menjauh dari seseorang yang nampak daripadanya perkara-perkara yang meragukan atau dari orang yang ditakdir oleh para ulama walaupun dia menampilkan sunnah. Hanya saja para ulama sedang membantahnya atau para ulama sedang menuntut dia untuk rujuk dari kebatilannya. atau menuntut dia menjelaskan kesalahan-kesalahannya. Terkait dengan orang-orang tadi, seseorang ya ikhwan lebih selamat kata beliau dan lebih afdal untuk menjauh dari orang-orang tadi. Menjauh dari orang-orang yang nampak muncul daripadanya perkara-perkara yang mencurigakan. Menjauh dari orang-orang yang ditahzir oleh para ulama. Orang-orang yang menampilkan sunnah tapi dibantah oleh para ulama. Atau para ulama sedang menuntut dia untuk tobat dari batilnya. Atau para ulama menuntut dia menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya. Jangan mengambil ilmu dari mereka-mereka ini, barakallahu fikum. Yang lebih selamat dan lebih afdal tidak menimba ilmu dari orang-orang semacam ini. Fakama qala ahlul ilm fi sahih al-ghunyatu an-dha'if. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hadis yang sahih itu cukup dari yang dhaif. Jangan cari yang dhaif-dhaif, cari yang sahih, sahih. Cari yang bersih-bersih, jangan cari yang aneh-aneh. Hakadha naqul. Kadza naqul. Demikian pula kita mengatakan fil ulama as-salafiyyin wa fi kutubihim wa ashridatihim ghunyatun an ahli al-bid'ah wal ahwa wa 'ad al-majruhin wa 'ad al-mutalawithin wal mutalawinin ghunyah. Juga kita mengatakan pada para ulama salaf, buku-buku ulama salaf, kaset-kaset ulama salaf cukup, tidak perlu kepada ahli bid'ah wal ahwa, tidak perlu kepada orang yang majruhin yang dijarah, tidak perlu dengan orang-orang yang mutalawithin yang keruh, tidak jelas manhajnya, dan tidak perlu dengan orang-orang mutalawinin yang mutalawin-mutalawin, kata beliau. Tidak perlu. Cukup dengan para ulama salaf dan yang ma'ruf dengan salafiyahnya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rafi bin Hadi menyatakan, man dhahara minhu at-tala'ub yajibu an yuhdhar minhu wa an yakuna as-salafiyyuna fi yaqbatin min amsali haula. Barang siapa yang telah nampak dari orang tadi sikap tala'ub, sikap la'ab, mempermainkan agama Allah ini, barakallahu fikum, maka wajib untuk diwaspadai. Dan supaya semua salafiyin waspada dari orang-orang semacam itu. Barakallahu fikum. Ini sikap yang sangat tegas. Belum mengatakan, manahtaju lahum. Kita enggak perlu dengan mereka semuanya. Hadza dinullah. Ini agama Allah. Manal'afu fi. Kita enggak boleh main-main di dalamnya. Al-insan yus'alu yawmal qiyamah an hadzal amr. Seorang insan akan ditanya dari kiamat nanti tentang prinsip ini. Wa yatruku ta'assub lil ashas. Hendaknya pula dia meninggalkan sikap fanatisme kepada orang-orang tertentu. Wa yatruku al-fitan, dan dia meninggalkan fitnah. Aw ma yaftidu bihi nafsah, atau meninggalkan sesuatu yang membuat terfitnah dirinya. Wa in dhanna anna 'indahu 'ilman katsira ila akhirih. Walaupun dia menduga orang tadi memiliki ilmu yang sangat banyak. Walaupun kamu sangka dia orang yang pandai, orang yang alim, orang yang masya Allah ilmunya pandai menerangkan. Tetapi kalau dia punya fitnah, membuat fitnah, mutalawin, mutalawith, majruhin, yang ditahdir oleh para ulama, apalagi sebagai ashabul ahwa wal bidah, antum harus menjauh dari mereka sejauh-jauhnya. Walaupun dianggap sebagai orang yang paling banyak ilmunya, barakallahu fikum. Maka ini kata beliau, wa hadza yaquduha ila al-qa'idah at-taliyah. Maka ini menyeret kita, menggiring kita kepada kaidah yang berikut, kaidah yang ke-8. Barakallahu fikum. Intinya kana bin azakumullah, kaidah yang ke-7 ini terkait dengan masalah selektivitas dalam menimba ilmu agama Allah azza wajalla. Siapa yang berhak diambil ilmunya, siapa pula yang tidak berhak diambil ilmunya. Beliau dengan tegas menyebutkan yang berhak diambil ilmunya ini, dan yang jangan diambil ilmunya adalah ini. Nampak kejelasannya, barakallahu fikum. Dan insyaallah pada kesempatan yang berikutnya akan saya perjelas lagi dengan lebih detail siapa yang berhak diambil ilmunya, dan terutama siapa saja yang tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.